Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma wa aslih lana sanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in rabbi zidna ilma warjukna fahma. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran, para orang tua, para pendidik, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan karakter nabawiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar dalam mendidik generasi kita, dalam mendidik anak-anak kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi yang berjudul tentang sekolah terfavorit. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para pendidik yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan suatu hal yang sering kita lihat, yang rutin kita perhatikan setiap tahunnya, terutama menjelang akhir tahun atau awal-awal tahun pelajaran. Biasanya para orang tua itu disibukkan dengan sesuatu, dalam hal ini adalah ingin mencarikan sekolah bagi anak-anaknya. Dan sering sekali di antara orang tua berpikiran bahwa akan mencarikan sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Tentu saja ini adalah fitrah bagi orang tua, karena setiap orang tua pasti akan mencintai anak-anaknya, pasti akan menyayangi anak-anaknya, dan akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga dalam hal sekolah pun orang tua berusaha untuk mencarikan yang terbaik, bahkan yang terfavorit, walaupun mungkin biayanya sangat mahal. Namun hal itu orang tua begitu ringannya melakukan karena apa? Ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sesungguhnya seperti apakah sekolah yang terfavorit itu? Sering kita mendengar bahwa ada negara-negara yang merupakan negara terbaik dalam hal pendidikan. Muncul juga ada 5 negara yang terbaik di dalam dunia pendidikan ini. Namun perlu kita kembalikan lagi, benarkah itu terbaik menurut pandangan agama Islam? Maka alat ukur untuk mengukur pendidikan terbaik itu bukan berdasarkan pada akal semata, bukan berdasar pada pendapat terbanyak, bukan berdasarkan pada kinerja secara material dari hasil dari pendidikan itu, namun semuanya kita kembalikan kepada tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang mulia ini. Walaupun mungkin orang tidak mengatakan itu sekolah favorit, tidak ada satupun manusia yang menyebut itu sekolah favorit atau pendidikan favorit, namun ternyata pendidikan itu yang benar-benar sesuai dengan syariat agama Islam, maka itulah pendidikan yang paling favorit. Ya, dalam hal ini adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan kita sebagai manusia yang mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan adanya takdir dan qadar, maka kita harus mengakui bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam ini. Terus bagaimana? Apakah pendidikan yang terfavorit itu adalah yang memiliki prestasi yang banyak sekali, sehingga di sekolah itu terpajang piala-piala, mulai dari kejuaraan A sampai kejuaraan Z? Ataukah sekolah favorit itu yang anak-anaknya menjadi orang-orang yang terpenting semua dalam jabatan-jabatan yang ada di pemerintah? Ataukah sekolah favorit itu yang anak-anaknya yang setelah lulus dari sekolah itu menjadi pengusaha-pengusaha kaya? Tentu saja kita tidak bisa semata-mata menjawab dengan ukuran apa kata kebanyakan orang. Karena sesungguhnya apabila kita menilai sesuatu, mengukur sesuatu dengan ukuran apa sebenarnya kata banyak orang, maka bisa jadi kita akan tersalahkan. Kita akan salah dalam mengukur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila kalian mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang, apa pendapat banyaknya orang, maka kalian akan tersesat dari agama Allah, tersesat dari jalan Allah. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu hanya berprasangka saja. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan begitu latah. Jangan kita tergesa-gesa menjustifikasi, menilai sebuah sekolah terfavorit hanya dari pendapat kebanyakan orang. Tentu saja tidaklah bijak apabila kita mengaku bahwa sumber yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengambil pendapat itu justru berbentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka semuanya kita kembalikan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukur segala sesuatu dalam kehidupan ini, termasuk dalam mengukur favorit sebuah sekolah. Terus kemudian kalau kita perhatikan lagi, apa sebenarnya sekolah itu? Sebuah pertanyaan, apakah sekolah itu adalah identik dengan pendidikan? Maka perlu kita jawab, perlu kita pertegas. Sesungguhnya sekolah itu hanya bagian dari proses pendidikan yang sangat luas. Jadi pendidikan tidak bisa diartikan sama persis seperti sekolah, tetapi sekolah adalah bagian dari sistem pendidikan yang sangat luas. Oleh karena itu, maka di dalam pemerintah kita pun tidak mewajibkan bersekolah, tapi mewajibkan kepada generasi ini untuk belajar. Karena kewajiban yang perlu ditanamkan kepada kaum muslimin itu adalah belajar. Sedangkan belajar, salah satu tempat belajar itu adalah sekolah. Nah, oleh karena itu, maka apabila kita menyebut itu adalah sekolah favorit, maka kita seharusnya lebih lagi dalam hal ini adalah pendidikan terfavorit. Karena sekolah adalah sebagian kecil dari pendidikan. Maka yang perlu kita konsentrasi ketika kita akan mendidik anak-anak kita, mencarikan lembaga pendidikan, maka dalam pikiran kita carilah pendidikan yang paling favorit. Terus kemudian, apa menurut ukuran dalam agama Islam ini pendidikan yang paling favorit? Ya, tentu saja pendidikan yang paling favorit itu adalah pendidikan yang tujuan dari pendidikan itu adalah sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua adalah Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk pemakmur bumi, sehingga diharapkan setiap manusia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Apabila kita melihat sebuah lembaga pendidikan, entah itu bentuknya sekolah, entah itu madrasah, atau bentuknya apa saja, apabila di dalamnya ternyata tujuan pendidikannya adalah selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka bisa kita katakan untuk tujuan pendidikannya itu adalah favorit. Karena apa? Karena itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan agama Islam yang mulia ini. Terus kemudian selanjutnya, setelah kita tahu tujuan, visi misi dari sekolah itu ternyata benar sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dalam menciptakan manusia, selanjutnya bagaimana metodenya? Tentu saja metode itu penting sekali dalam sebuah pendidikan. Kita mesti harusnya melihat bahwa metode pendidikan adalah metode yang pendidikan yang digunakan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa anak kita adalah semuanya manusia. Tentu saja dalam mendidik mereka, mendidik anak-anak kita, tentu saja adalah pendidikan yang sesuai untuk manusia. Mengapa kita mengatakan demikian? Apakah pendidikan yang sekarang ini ada yang mendidik manusia bukan seperti manusia? Mungkin para pendengar lebih tahu daripada yang bicara di sini. Karena apa perlu kita ketahui bahwa antara manusia, kemudian hewan dan mesin itu masing-masing memiliki perbedaan. Mesin hanya bisa diprogram dan dia ikut apa yang dilakukan oleh pemrogramnya. Kemudian hewan, hewan memiliki insting dan dia akan terbiasa sesuai dengan apa yang dilatih oleh pelatihnya. Tapi manusia memiliki hati, manusia memiliki jiwa, dan tentu saja jiwa itu harusnya disentuh oleh orang yang mendidiknya. Ini perbedaannya di sini. Apabila kita mendidik anak-anak kita, kemudian hanya kita jejalkan dengan segala sesuatu tanpa memperhatikan bagaimana perasaan anak, bagaimana akal anak, maka bisa jadi yang kita lakukan adalah mendidik seperti sebagaimana mesin. Apabila kita hanya membiasakan anak-anak kita, hanya dibiasakan saja tanpa ditumbuhkan kesadarannya, bisa jadi kita mendidik itu seperti mendidik hewan sirkus. Tapi harusnya sekolah yang terfavorit itu adalah mendidik manusia secara utuh. Jadi metode pendidikannya didasarkan kepada pendidikan manusia seutuhnya. Bahwa manusia itu memiliki hati, jasadnya itu terdiri dari hati, akal, dan fisik. Kemudian di dalam diri manusia itu ada namanya jiwa. Nah, ini harus kita sentuh semuanya dalam pendidikan seorang manusia. Apabila pendidikan yang diterapkan dalam sebuah lembaga itu menyentuh keempat-empatnya ini, antara jiwa dan jasad, kemudian jasad terdiri dari tiga unsur tadi, maka di dalam metode pendidikannya itu adalah metode pendidikan terfavorit. Karena apa? Karena pendidikan yang sesuai dengan manusia seutuhnya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sejatinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas fitrah, yaitu bahwa manusia lahir bukan seperti kertas putih yang kosong. Bahwa manusia lahir sudah memiliki bekal, sudah ada isinya, yaitu berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa Islam, berupa kecondongan kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu metodenya, yang berikutnya adalah masalah materi yang diberikan. Apa materi sekolah favorit yang kita pilih sehingga kita menganggap sekolah itu adalah favorit bagi anak-anak kita? Yang pertama adalah apa yang dibutuhkan oleh anak kita, itulah materi yang harus diberikan. Jadi kita harus memandang sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di dalam pendidikan itu, sehingga lembaga pendidikan akan memberikan apa yang dibutuhkan anak kita. Apabila yang lembaga berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak kita, maka itu adalah materi terfavorit dalam sebuah lembaga pendidikan. Apa materi yang harus diberikan? Yang pertama, karena setiap manusia itu lahir dalam kondisi fitrah, ya, sebagai manusia seutuhnya yang memiliki jiwa, kemudian memiliki jasad yang terdiri dari hati, terdiri dari akal, dan terdiri dari jasad, maka yang pertama adalah materi yang diberikan kepada anak-anak kita adalah materi tentang pendidikan keimanan. Itu yang pertama, pendidikan keimanan. Karena sejatinya setiap manusia, setiap anak terlahir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak yang lahir apapun agama orang tuanya, dia kondisinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu materi yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah yang dapat menumbuhkan fitrah atau karakter keimanan anak-anak kita yang dibawa sejak lahir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian materi berikutnya, bahwa kelak anak-anak kita itu memiliki kewajiban untuk belajar. Maka anak lahir itu membawa fitrah, yaitu berupa sifat pembelajar. Setiap anak lahir adalah pembelajar yang sangat tangguh. Oleh karena itu, materi yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan fitrah belajarnya itu adalah, yaitu dengan menumbuhkan karakter atau gaya belajar dari anak-anak kita. Apabila materi yang diberikan kepada anak-anak kita itu ada yang dapat menumbuhkan tentang fitrah atau karakter belajar anak kita, maka itu salah satu dari materi terfavorit dalam pendidikan kita. Terus kemudian yang ketiga, yaitu tentang fitrah bakat. Bahwa setiap anak lahir itu memiliki potensi, karena itu bakat itu adalah fitrah. Bakat inilah yang nanti akan digunakan anak-anak kita untuk dia itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peradaban ini, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, yaitu dengan apa? Fitrah bakat, dengan karakter bakat. Oleh karena itu, sekolah atau pendidikan yang terfavorit pastilah di dalamnya akan memberikan materi tentang pengembangan bakat dari anak-anaknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, memberikan manfaat bisa maksimal apabila seseorang itu berkarya, apabila seseorang itu berperan sesuai dengan potensi yang telah Allah berikan kepadanya. Karena setiap manusia itu memiliki potensi yang unik dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Kemudian apa yang keempat tentang materi ini, bahwa pembebanan materi itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita itu berkembang secara sunatullah. Allah lah yang menumbuhkan mereka sejatinya. Ya, 0-7 tahun adalah masa-masa untuk pendidikan keimanan, fitrah keimanan atau karakter keimanan. 7-10 tahun masa tamyiz adalah untuk menumbuhkan fitrah atau karakter belajar. 10-balik adalah untuk menumbuhkan fitrah atau karakter bakat. Harus disesuaikan dengan fase-fasenya. Apabila kita melihat sebuah lembaga pendidikan di dalam memberikan materi kepada anak didiknya sesuai dengan fitrah perkembangannya, sesuai dengan karakter perkembangannya, maka bisa dikatakan bahwa pemberian materi kepada anak-anak itu adalah terfavorit dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi intinya untuk materi ini ya, di dalam pendidikan apa namanya yang terfavorit adalah bahwa di dalam pendidikan itu materi yang diberikan adalah yaitu karakter keimanan, sehingga anak-anak kita diharapkan tumbuh keimanannya. Kemudian adalah karakter belajar, sehingga diharapkan anak-anak kita akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Yang ketiga adalah karakter bakat atau fitrah bakat, yang mana diharapkan anak-anak kita akan berkarya seumur hidupnya, memberikan manfaat bagi umat ini. Dan ketiga, karakter atau fitrah tersebut dikembangkan, ditumbuhkan selaras dengan fitrah atau karakter perkembangan anak. Ini adalah materi terfavorit dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, kalau kita perhatikan dari kefavoritan lembaga pendidikan tersebut, maka bisa kita katakan sejatinya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang terbaik, kemudian untuk mewujudkan metode pendidikan yang terbaik, untuk mewujudkan atau memberikan materi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita sebagaimana yang kita bahas, maka bisa kita katakan yang bisa melakukan hal ini sebenarnya adalah orang tua anak tersebut masing-masing. Ini yang bisa melakukan. Oleh karena itu, maka tempat yang terfavorit untuk mendidik anak-anak kita sebenarnya adalah rumah masing-masing. Ini. Nah, oleh karena itu seharusnya orang tua itu tidak usah gelisah untuk mencari sekolah terfavorit, karena sejatinya sekolah itu hanya sebagai mitra. Mitra apabila kita agak melalui apa namanya agak ada kesulitan setelah kita mengemban amanah mendidik anak-anak kita. Bukan kita akhirnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan ini kepada lembaga pendidikan. Pasrah bongkoan itu tidak boleh, tidak dibenarkan, karena tanggung jawab pendidikan ini tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulatun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang ayah itu pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Sedangkan seorang ibu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang ibu itu adalah bertanggung jawab atas rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi rumah itu sebenarnya pendidikan terfavorit bagi anak-anak kita. Di rumah itulah akan ditumbuhkan karakter keimanan, sehingga anak-anak betul-betul bermoral, berakhlak mulia. Di rumah itulah ditumbuhkan karakter belajar, sehingga anak-anak akan menjadi pembelajar yang tangguh. Di rumah itulah potensi bisa dikembangkan oleh kedua orang tuanya, dan disitulah anak akan menjadi berkarya seumur hidupnya. Dan di rumah itulah yang mengetahui perkembangan anaknya adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah lembaga pendidikan atau pendidikan terfavorit untuk anak-anak kita. Nah, apakah kemudian kita tidak boleh mencari sekolah yang favorit? Boleh-boleh saja, tetapi dalam diri kita bukan berarti siapapun anak-anak kita yang masuk di sekolah favorit pasti terjamin masa depannya. Kita tidak boleh berprasangka seperti itu. Karena sejatinya tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin tentang keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Karena sejatinya pendidikan anak-anak kita itu terkait dengan hati mereka, terutama dalam hal ini moral. Sedangkan hati itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Anda berani menjamin tentang berhasilnya pendidikan ini? Maka kita jelas tidak bisa menjawab, karena yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha melakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut tentang berhasilnya kita, tapi Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut benarkah yang sudah kita lakukan ini. Tentang hasil itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati manusia, hati-hati anak-anak kita itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang membolak-balikkan. Maka sejatinya berhasilnya pendidikan bukan diukur dari akhir dari hasil pendidikan itu, namun pendidikan itu diukur dari proses yang dilakukan dalam pendidikan tersebut. Maka favoritnya sebuah lembaga pendidikan bukan diukur dari hasil akhir, tapi diukur bagaimana prosesnya. Sudahkah proses itu dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Kalau ternyata sudah mencocoki dan cenderung untuk mencocoki apa yang diajarkan Nabi, maka itulah lembaga pendidikan terfavorit. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan tentang sekolah terfavorit ya. Sehingga sejatinya kita tidak terlalu mengandalkan orang lain dalam mendidik anak-anak kita. Karena sejatinya tugas atau tanggung jawab mendidik itu adalah di pundak kita masing-masing sebagai orang tua ya. Kita tidak boleh memasrahkan begitu saja kepada lembaga pendidikan, sehingga apabila ada yang tidak beres dengan anak kita tentang akhlaknya, tentang belajarnya, kita komplain seolah-olah bahwa merekalah, yaitu lembaga pendidikan, yang bisa memperbaiki anak-anak kita. Sejatinya tanggung jawab itu bukan pada mereka, tapi pada diri kita. Bukankah kita berharap doa-doa mereka, doa anak-anak kita, ya, mereka mendoakan kita bahwa kita mendidiknya sejak kecil ya, kamaru bayani sohiro, sebagaimana kedua orang tua kami mendidik kami waktu kecil. Nah maka ketika waktu kecil kemudian kita pasrahkan kepada lembaga pendidikan, kita tidak peduli, hanya pasrahkan kepada mereka, lalu sampai kepada siapa doa anak-anak kita nanti? Padahal waktu kita kecil kita hanya memasrahkan kepada lembaga pendidikan, seolah-olah bahwa pendidikan itu hanya ada pada sekolah ya. Dan sekolah sebenarnya adalah bagian dari proses pendidikan yang sangat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan materinya Ustaz, yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini untuk keluarga Qur'anis sekalian. Terkait tema kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, yaitu tentang sekolah terfavorit. Dan semoga materi tersebut dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda keluarga Qur'ani yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 08953 9903 0417, melalui SMS ataupun WhatsApp, dan dapat juga melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Qur'an. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari Umu Rizki. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apabila ada lembaga pendidikan bernama sekolah, lalu bagaimanakah sekolah yang benar sesuai contoh dari Salafus Soleh Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana sekolah yang benar sesuai contoh dari Salafus Soleh? Perlu kita ketahui sebenarnya munculnya sekolah itu adalah sejak terjadinya revolusi industri yang terjadi di Perancis, yaitu di akhir abad 19. Yang dulu kita pernah bahas tentang sejarah sekolah, yang awalnya para orang tua mendidik anak-anak itu berada di rumah. Kemudian terjadilah revolusi, yaitu revolusi industri. Muncullah pabrik-pabrik, muncullah industri-industri, sehingga banyak sekali orang tua yang tadinya dia berladang, bertani di sawah, ya mereka berladang. Akhirnya mereka harus pagi berangkat, pulang sore untuk bekerja di industri. Maka anak yang tadinya bersama orang tuanya, mereka belajar langsung dengan orang tuanya, akhirnya harus ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian mereka akhirnya dititipkan di sebuah tempat yang disebut dengan istilah skole. Dalam bahasa Latinnya itu skole, yang artinya adalah tempat untuk mengisi waktu luang. Waktu luang anak ketika mereka tidak bersama orang tuanya. Ya, waktu luang ketika mereka tidak belajar bersama orang tuanya, itu disebut waktu luang. Namun berkembangnya zaman, ya, akhirnya sekolah tadi itu menjadi tempat pendidikan yang utama. Karena orang tua makin sibuk, akhirnya banyak diajarkan dalam sekolah tersebut. Nah, lama-kelamaan akhirnya sekolah itu menjadi sebuah lembaga favorit, ya, atau tempat yang terfavorit untuk pendidikan. Karena orang tua merasa nyaman. Nyaman ternyata walaupun mereka itu bekerja di industri, namun anak-anaknya bisa belajar, ya, yaitu di sekolah itu. Yang kemudian sekarang disebut dengan istilah school, dalam bahasa kita adalah sekolah. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang baru, yang baru terjadi dalam di dunia itu, ya, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Nah, terus bagaimana sekolah yang terfavorit, ya, menurut Salafus Soleh? Sejatinya, ya, kita kembalikan lagi tentang pendidikan ini kepada nas yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pendidikan yang terfavorit itu apabila yang menjadi penanggung jawab pendidikan itu adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya betul-betul aktif andil. Apabila sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ternyata peran orang tua itu dikesampingkan, orang tua tidak dikuatkan untuk memberikan peran di dalam sekolah tersebut untuk mendidik anaknya, maka itu justru jauh dari tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam ini. Karena apa, penanggung jawab adalah orang tua. Justru orang tua harus makin dilibatkan dalam pendidikan anaknya walaupun anaknya belajar di sekolah. Kemudian berikutnya, sekolah yang favorit, ya, menurut Salafus Soleh, itu adalah di dalamnya diajarkan tentang hal-hal yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Dalam hal ini terutama adalah pondasi pokok pendidikan itu adalah keimanan. Pondasi pokok adalah keimanan. Kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik itu tauhid rububiyah, baik itu tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Kemudian kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang agama Islam ini. Ya, bagaimana agama Islam ini? Kemudian kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap kita harus bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ajarkan kepada anak-anak kita dan itu adalah pondasi bagi anak-anak kita yang nanti terwujud berupa kekuatan keimanan pada anak-anak kita yang tampak, ya, secara zahir berupa akhlak yang mulia pada anak-anak kita. Itulah yang paling penting dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah dikembangkan tentang potensi anak-anak kita. Ada yang mereka ingin menjadi seorang dokter, tapi harapan kita mereka dikembangkan ilmu dokternya setelah mereka memiliki keimanan yang kuat, memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang mulia, baru kemudian dikembangkan bidang potensinya. Kemudian ada yang ingin menjadi seorang pedagang. Sebelum dia dididik menjadi seorang pedagang, maka kuatkan terlebih dahulu tentang akhlaknya. Dalam hal ini terkait dengan keimanannya. Jadi sekolah yang terfavorit menurut Salafus Shalih adalah diajarkan iman terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang terkait dengan potensi mereka, baik itu berupa dokter, berupa arsitek atau peran-peran yang lain ini. Jadi ada penanggung jawab, ya, yang utama dalam pendidikan itu, walaupun itu bentuk sekolah maka tanggung jawab tetap pada orang tua. Yang kedua adalah bahwa ada prioritas, ya, dalam pendidikan itu, walaupun itu bentuknya sekolah, yaitu iman didahulukan sebelum ilmu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode, ya, sebagaimana tadi telah dibahas, ya, sekolah yang terfavorit menurut Salafus Shalih dalam hal ini adalah yang diajarkan dalam Islam itu adalah metodenya yang disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis itu menunjukkan tentang bagaimana Nabi bermuamalah dengan anak-anak, bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Ya, sebagai contoh misal Nabi mengajarkan anak untuk selalu makan dengan tangan kanan, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kaum muslimin rahimahullah rahimah, terutama Ibu Ummu Rizki ya, yang menanyakan, sejatinya bahwa sekolah yang terfavorit menurut salafus soleh itu adalah yang dikembalikan ke bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya dan semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Ummu Rizki tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan yang kedua masih datangnya dari WhatsApp, datang dari Abdurrahman atau Bapak Abdurrahman. Beliau bertanya, Ustaz, apakah langkah saya tepat apabila menyekolahkan anak di sebuah lembaga, namun lembaga tersebut hanya mengajarkan ilmu dunia saja tanpa ilmu agama? Tapi kami punya prinsip, ketika anak di rumah tetap kami tanamkan akhlak dan ilmu agama. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Abdurrahman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Bapak dan keluarga. Di dalam Bapak dan keluarga itu mendidik anak-anak Bapak. Apakah dibenarkan apabila anak disekolahkan di sekolah umum yang hanya belajar tentang ilmu dunia, terus kemudian pendidikan akhlaknya dalam hal ini keimanan dididik di rumah? Perlu diketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah bahwa memilih sekolah itu perlu pertimbangan. Sebuah sekolah A itu mungkin cocok untuk sebuah keluarga A, belum tentu sekolah A tadi cocok untuk keluarga B, karena kondisi masing-masing keluarga itu berbeda-beda, baik dari segi ekonominya, baik dari segi karakter masing-masing anggota keluarganya itu berbeda-beda. Maka sekolah yang terfavorit bagi setiap keluarga itu pun juga berbeda-beda. Bahasa Jawanya itu cocok-cocokan gitu. Nah, sebagaimana Pak Abdurrahman, seandainya di lingkungan yang dekat dengan Bapak itu tidak ada sekolah yang benar-benar bisa diandalkan untuk mendidik karakter keimanan anak, maka Bapak memutuskan bahwa untuk moral akhlak itu perlu dididik di rumah, itu adalah langkah yang tepat sekali. Karena sejatinya pendidikan moral, pendidikan keimanan itu yang paling tepat favorit adalah di rumah. Dan itu butuh sekali keteladanan. Dan keteladanan yang paling dominan yaitu peran dari kedua orang tua. Maka apabila Bapak Abdurrahman yakin bahwa sekolah, tempat anak sekolah itu adalah, walaupun dia belajar ilmu dunia dan di situ aman dari fitnah, tidak membahayakan akidah anak-anak kita, kemudian Bapak melakukan pendidikan moral di rumah, itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali. Dan apabila Bapak yakin dengan itu, maka lakukanlah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak dalam mendidik anak-anak. Namun apabila ternyata ada lembaga pendidikan yang lebih baik lagi, yang mana di dalamnya diajarkan ilmu din tentang akidah, tentang adab, tentang akhlak, maka itu menjadi pilihan berikutnya, pilihan yang paling utama ya, pilihan yang paling utama. Namun apabila tidak menemukan, maka keluarga Bapak sendirilah yang bisa mempertimbangkan mana yang paling besar maslahahnya, yang paling kecil mandorotnya. Itu keluarga Bapak sendiri yang bisa memastikan. Karena pertimbangan masalah mandorot yang bisa memastikan adalah keluarga yang bersangkutan. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya untuk Bapak Abdurrahman tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya sebelum kita bacakan dan beralih ke pertanyaan dari live chat YouTube, kami persilahkan untuk jemaah yang ada di studio untuk bertanya, apabila ada silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana caranya anak itu ketika sudah di 0, usia 0 sampai 7 tahun sudah dituntaskan ekonya, kemudian sudah dari 7 sampai 10 tahun sudah kita berusaha menumbuhkan fitrah belajarnya, kemudian bagaimana pada saat ketika menjelang usia akil balig atau minimal usia 15 tahun itu anak itu bisa dolor dengan cepat, setelah bahasa jawanya itu bisa jawanya dolor dalam bahasanya dewasa ya, bersikap dewasa dengan cepat, dalam arti dia sudah siap untuk nikah, mencari nafkah, dan keimanannya pun dalam memahami dan mengamalkan syariat-syariat agama itu juga sudah mampu. Itu bagaimana apa biar supaya di usia akil balik ya minimal 15 tahun lah. Di usia itu bisa istilahnya dulur dengan cepat gitu. Iya. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, jadi sebuah pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Bagaimana apabila seorang anak itu ya 0-7 tahun ya, fitrah atau karakter imannya sudah tumbuh, egonya sudah tuntas, kemudian 7-10 ketika masa tamyiz fitrah belajarnya sudah tuntas, bahkan sampai balik pun ya itu fitrah bakatnya sudah tuntas, tapi ternyata setelah dia balik itu dia sudah balik tapi belum akil gitu, ya. Sudah balik tapi mentalnya belum dewasa, ya. Bagaimana agar lebih cepat, ya, begitu diharapkan begitu dia balik dia akan segera akil. Maka langkah yang harus dilakukan sebelumnya seharusnya mulai 10 tahun, apabila fitrah-fitrah sebelum 10 tahun sudah tumbuh semua, maka 10 tahun itu adalah masa-masa start up. Ibaratnya kalau kita maraton itu sudah menjelang garis finish. Maka sekuat tenaga kita, kita kerahkan agar kita bisa menjadi seorang juara di situ. Jadi 10 tahun itu masa-masa tancap gas, karena pas sebentar lagi dia akan balik. Dan diharapkan balik itu betul-betul menjadi seorang laki-laki atau wanita yang betul-betul dewasa. Ini lah makanya 10 tahun itu tancap gas. Tapi ternyata kalau setelah dia balik toh begitu juga dia belum bisa dewasa mental. Apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Diberi kepercayaan bahwa dia mampu. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian kita ambil alih. Serahkan kepada anak kita, yakinkan bahwa dia mampu. Walaupun dia mungkin berbuat salah, tapi jangan kemudian langsung segera kita ambil alih. Suruh dia memperbaiki lagi. Berikan semangat bahwa kami sebagai orang tua memberikan kepercayaan kepada ananda. Ya silahkan dilakukan semampunya. Ini terkait dengan raja tega. Ya raja tega. Setelah kita tega kepada anak kita dengan memberikan trust ya, atau kepercayaan itu, akhirnya kita dampingi mereka, ya, bersamai mereka, ya. Bersamai dalam hal ini bukan berarti kita selalu memproteksi dia, bukan. Jadi biarlah kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita agak khawatir, ya, butuh ketegaan. Kemudian di sisi itu kita selalu mendampingi mereka. Jangan-jangan mereka salah kemudian kita dampingi, ya, untuk mereka biar tidak menyimpang jauh. Nah, dua hal ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita untuk mempercepat apa namanya dewasa mental mereka, untuk mempercepat akil mereka. Ini yaitu dengan pemberian kepercayaan, ya, trust, ya, mengakui bahwa anak kita memiliki kemampuan, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan membersamai mereka. Nah, inilah sebenarnya adalah butuh ketegaan. Dan sebenarnya yang paling tega untuk mendidik hal ini adalah sosok seorang ayah. Ya, maka sejatinya untuk mempercepat dewasanya mental anak itu adalah sebenarnya peran seorang ayah. Ya, peran seorang ayah, karena ayahlah yang sangat pas sekali berperan sebagai raja tega ini. Nah, terus kemudian dalam hal ini untuk mempercepat mental itu, ternyata apabila fitrah-fitrah sebelumnya tidak tumbuh, maka dilakukan namanya recovery. Diulang lagi prosesnya, ya. Sebab kita tidak bisa langsung melakukan raja tega sementara fitrah yang sebelumnya tidak tumbuh. Itu justru nanti akan memperparah keadaan. Sebagai contoh, ya, ada seorang anak yang dia sudah balik, ya, bukan anak lagi, seorang pemuda yang sudah balik. Ternyata kenyataannya yang seharusnya dia itu sudah mukalaf, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Sehari mungkin hanya bisa melakukan duhur saja, itu aja karena enggak enak sama teman-temannya, karena teman-temannya sholat semua. Nah, itu pertanda bahwa fitrah keimanan atau karakter keimanannya itu belum tumbuh, karena kecintaan dia kepada sholat itu belum ada. Nah, apabila hal ini langsung kita terapkan raja tega kepada anak tersebut, ya, kepada pemuda tersebut, bisa jadi karena cinta tidak tumbuh dia malah terlukai, malah merasa makin berat bahwa ternyata sholat itu tidak menyenangkan bagi dia. Bukan berarti bukannya dia malah mendekat, ya, atau menjadi rajin sholat, justru malah dengan itu dia akan menjadi lebih jauh lagi, karena apa? Luka hatinya ini. Nah, makanya raja tiga itu dilakukan apabila fitrah-fitrah sebelumnya itu sudah tumbuh dengan sempurna. Kalau belum, maka perlu diulang kembali. Ya, demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi yang ada di studio, Mas Afar, dan kita semua yang menyimak, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di live chat YouTube. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Paris. Beliau bertanya, Ustadz, apakah ciri-ciri pendidik yang baik untuk anak, baik ortu maupun pengajarnya di sekolah? Apakah yang penting dia sholat ataukah yang penting bisa baca Al-Quran? Karena banyak orang tua yang tidak ke masjid dan tidak baca Al-Quran. Silakan Ustadz. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ciri-ciri pendidikan yang baik, tentu saja apabila kita melihat secara fisik gitu, secara pendidik. Oh, pendidik yang baik. Ya, ciri-ciri pendidik yang baik. Nah, ciri-ciri pendidik yang baik dalam hal ini, yang pertama adalah pendidik yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik. Ini sebab ikhlas itu merupakan pondasi dasar yang mana akan tampak indah apapun yang dilakukan oleh orang yang ikhlas tersebut. Ini. Tentu saja yang dilakukan harus sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat agama Islam yang mulia ini. Itu yang pertama, ikhlas. Bahwa dia mendidik bukan karena ingin tenar. Dia mendidik bukan karena ingin dipuji oleh orang. Dia mendidik bukan karena ingin mencari kekayaan dan sebagainya, tapi mendidik karena semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan ini adalah suatu hal yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, setelah ikhlas dia harus berilmu. Ya, dia harus berilmu. Nah, ilmu di sini dalam hal apa? Baik itu mungkin ilmu diniyah atau ilmu mendidik. Karena mendidik itu butuh ilmu. Mendidik itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasul-Nya dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada umat-Nya. Ini. Nah, baik ilmu yang berupa materi pembelajaran maupun ilmu yang berupa ilmu mendidik. Ini ilmu dalam hal ini. Kemudian berikutnya, setelah dia berilmu, kemudian dia harus bersemangat untuk mengajarkan, ya. Bersemangat untuk mengajarkan kepada anak didiknya. Ini yang ketiga. Yang pertama ikhlas, ya. Yang kedua adalah dia berilmu. Yang ketiga dia itu adalah mengajarkan ilmu tersebut untuk anak-anak didiknya, ya, dengan metode yang sudah dia ilmui. Yang keempat adalah dia bersabar di dalam mendidik anak-anak. Empat ciri inilah yang harusnya dimiliki oleh seorang pendidik, sehingga dia diharapkan menjadi benar-benar menjadi teladan bagi anak didiknya. Ini satu di antara empat ini tidak ada, maka akan timpang. Ya, saya sebagai contoh, seseorang mungkin berilmu, ya, dia ilmunya luar biasa. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya, anak didiknya, dan dia bersabar, tapi ternyata tidak ikhlas. Ternyata dia berharap pujian, ingin dikatakan dia orang sabar, ingin dikatakan dia orang yang penyayang kepada anak-anak. Ini akan ada keganjilan dalam proses pendidikan itu. Dia harus ikhlas. Atau bisa jadi orang itu ikhlas sekali dalam mendidik, tapi ternyata dia tidak berilmu. Ya akhirnya anak tidak bisa berkembang karena dia nggak punya ilmu. Bisa jadi yang diajarkan salah walaupun dia ikhlas itu. Ini. Jadi ikhlas kepada Allah harus dimiliki seorang pendidik, ya. Dia menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengajar bersemangat sampai lelah-lelah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia harus berilmu, yang ketiga dia harus mengajarkan kepada anaknya, bersemangat mengajarkan kepada anak. Yang berikutnya adalah dia harus bersabar atas perilaku-perilaku anak-anak di dalam mendidik tersebut, ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh channel Paris tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari live chat YouTube datang dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Syukron, Barakallahu Fikum. Wafikum, ya. Barakallahu. Ya. Salam Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak dalam mendidik keluarga Bapak. Bagaimana contoh real cara mendidik keimanan kepada anak didik? Dalam hal ini mungkin di sekolah, ya. Dalam ini adalah di sekolah. Yang pertama yang harus diperhatikan, pokok pendidikan keimanan itu sebenarnya adalah pendidikan hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, sedangkan pokok dari takwa adalah keimanan. Takwa itu berada di sini, di dada, di hati. Nah, maka pendidikan iman sebenarnya adalah pendidikan hati. Perlu kita ketahui bahwa mendidik hati berbeda dengan mendidik akal dan mendidik fisik. Mendidik hati tidak bisa hanya dengan bernalar. Mendidik hati tidak hanya bisa dengan pemaksaan, yaitu pemaksaan didikan keimanan kepada anak-anak kita. Berilah empati kepada mereka. Tunjukkan bahwa kita benar-benar menyayangi mereka, bahwa kita mencintai mereka, bahwa kita peduli kepada mereka. Sampai benar-benar mereka nyaman, merasa bahwa dirinya dicintai oleh pendidiknya, disayangi oleh pendidiknya, diperhatikan oleh pendidiknya. Akhirnya timbullah rasa peduli, apa namanya, rasa simpati. Simpati anak terhadap seorang pendidik. Setelah simpati itu muncul, ya dari empati menimbulkan simpati dari anak didik, maka selanjutnya kita masukkan tentang apa yang perlu kita tanamkan. Jadi terlebih dahulu ditata hatinya dulu, disiapkan wadahnya dengan memberikan empati tadi, akhirnya muncullah simpati, baru kemudian kita beri masukan. Ya, beri masukan. Baru di situ diceritakan kepada anak-anak tentang bagaimana keagungan Allah. Kita ajak anak didik kita mungkin pada saat pagi hari belajar di ruang kelas, ya, kita cerita siapa yang hari ini sudah mandi. Nah, sebagai contoh sederhana saja. Kemudian anak-anak pada ngacung, saya. Nah, kemudian kita bercerita bagaimana rasanya kalau mandi seger sekali. Nah, kemudian kita ceritakan bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur. Coba kalau kita sedang sakit kemudian kita mandi, rasanya pasti kita tidak karu-karuan. Nah, akhirnya muncul di situ rasa syukur. Ini terkait dengan keimanan. Kemudian ketika mungkin kita sedang keluar, ya, sebagai contoh mungkin guru olahraga sebagai contoh. Guru olahraga di sini pun juga memiliki kesempatan untuk mendidikkan keimanan kepada anak-anak. Ketika mereka dibariskan di luar, kemudian mereka menghirup udara segar, ya, bisa kena sinar matahari yang begitu terang. Seandainya matahari ini tidak ada, berarti gelap gulita dunia ini. Nah, maka kita perlu sampaikan kepada anak didik bahwa yang menciptakan matahari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kala kita berkisah, ya, tentang cerita-cerita yang ada di Quran dan ada di hati, fitrah keimanan pada diri anak ini. Jadi dan masih banyak metode-metode yang lain yang dilakukan. Intinya bahwa pendidikan iman itu adalah pendidikan hati. Nah, hati itu akan bisa menerima sesuatu apabila sudah ditata terlebih dahulu, disiapkan, yaitu dengan pemberian empati, sehingga nanti umpan baliknya adalah ada simpati dari anak-anak kepada pendidiknya. Nah, setelah itu kemudian masuklah, ya, tentang keimanan ini di hati anak-anak kita, tentu saja dengan kelembutan. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak atau channel Imam Nawawi tadi yang bertanya di live chat YouTube. Baik, selanjutnya kita kembali beralih ke pertanyaan dari WhatsApp. Ada dua pertanyaan. Yang pertama datangnya dari Bapak Danu di Kaligawi. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihatnya Ustaz, lebih baik mana Ustaz? Dikala di masjid membiarkan anak bermain, terkadang teriak-teriak, atau tidak mengajak anak ke masjid, namun anak menangis dan meronta seperti kesurupan jin dan egonya tidak tertuntaskan. Silakan Ustaz. Ya, dari Bapak Danu yang ada di Kaligawe ini, masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati Bapak Danu dan keluarga. Mana yang lebih baik? Anak itu diajak ke masjid tapi dia teriak-teriak, ya, atau tidak diajak tapi dia juga merengek-rengek nangis seperti orang kesurupan, ya. Dia minta ingin ke masjid tapi begitu di masjid dia akan rame. Nah, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata pembiaran dalam pendidikan ini, tidak ada. Yang ada adalah pembersamaan, pendampingan, pembimbingan. Ini yang perlu kita perhatikan. Pembiaran tidak ada. Oleh karena itu, kalau anak itu ternyata ditinggal di rumah, kemudian dia sampai menangis-nangis seperti orang kesurupan, ya kita ajak ke masjid karena dia mungkin cinta dengan masjid. Nah, setelah sampai di masjid, hendaklah orang tua itu selalu mendampingi anaknya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil, selalu digendong oleh beliau, ya didampingi oleh beliau, tidak dilepas. Bahkan ketika beliau rukuk pun, apa begitu ketika beliau sujud, pernah ditunggangi oleh cucunya. Beliau juga menggendong anak ketika beliau sholat ini. Ya, ketika beliau berdiri digendong oleh beliau. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa, ya, mana yang lebih baik di antara pembiaran tadi kemudian meninggalkan anak di rumah sementara anak itu menangis-nangis, itu bukan pilihan sebenarnya, tidak ada yang bisa dipilih. Yang dipilih adalah anak diajak ke masjid tetapi didampingi oleh orang tuanya, didampingi. Ya, mungkin saat kita menata shof, ya, anak kita masih berkeliaran, maka bisa jadi kita kehilangan keutamaan mengikuti takbiratul ihram imam. Tetapi ada kemaslahatan yang lain, kita bisa mendampingi anak kita, menata anak kita dulu. Ya, carikan shof yang benar-benar aman, mungkin bisa jadi di tepi, ya. Sehingga kita bisa meluasa menggendong anak kita sehingga dia tidak berkeliaran, sehingga dia tidak ramai mengganggu jamaah yang lain. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi apabila kemudian kita begitu anak diajak di masjid dibiarkan saja ramai-ramai, itu kita salah dan itu tidak dibenarkan dan kita bisa jadi berdosa karena apa? Membiarkan anak kita itu mengganggu jamaah yang lain. Anak tidak berdosa karena mereka belum balik, ya. Tetapi kita sebagai orang tua tidak mengantisipasi anak kita yang mengganggu jamaah yang lain tersebut, itu justru kita bisa jadi berdosa karena kelalaian kita. Nah, oleh karena itu, apabila kita tidak bisa mendampingi, ya, mendampingi anak-anak kita, bisa jadi nanti juga tidak masalah seandainya ibunya pun diajak ke masjid untuk mendampingi anaknya. Kalau memang anaknya kalau ditinggal di rumah itu menangis seperti itu, ya, karena keinginan anak untuk bermain di masjid karena cintanya kepada masjid. Jadi itu solusinya, dampingi anak-anak, bukan pembiaran. Demikian, wawalam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Danu di Kaligawi tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Bapak Salim di Perbal. Beliau bertanya, Ustadz, anak usia 9 tahun dan 6 tahun Ustadz, ada 2 anak Ustadz, hanya mau diajak ke masjid jika tidak berwudu, apakah boleh ikut ke masjid, ikut barisan sholat di shof terdepan jika tidak berwudu? Silakan Ustadz. Ya. Dari Bapak Salim yang ada di Perbal, ya, semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga. Anak 6 dan 9 tahun, tentu saja insya Allah anak tersebut belum balik. Dia belum memiliki beban syariat. Dia belum dicatat amalnya. Dia belum memiliki dosa kalau berdasarkan nas. Ya. Nah, apakah seandainya mereka itu enggak mau berwudu? Ya. Tidak mau berwudu, kemudian mereka masuk ke dalam shof itu diperbolehkan? Diperbolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Asal mereka itu tidak mengganggu orang yang ada di sebelahnya atau di shof tersebut ini, ya, tidak mengapa. Karena apa? Shof yang disambung anak kecil itu diperbolehkan, padahal anak kecil kan bisa jadi dia enggak berwudu juga kan itu, tapi diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Bukan berarti akhirnya shofnya terputus gara-gara ada anak kecil yang tidak berwudu, ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan akhirnya Ustaz. Sebelum kita akhiri, ya Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang sekolah favorit ini sering sekali membuat orang tua itu pusing. Jangan sampai kita memilih sekolah favorit hanya karena apa? Gengsi orang tua. Saya adalah orang kaya. Apabila anak saya tidak sekolah di sini, apa kata dunia? Apa kata tetangga saya? Apa kata teman kerja saya? Sehingga memaksakan kehendak orang tua itu kepada anaknya, sehingga anaknya dipaksa untuk masuk sekolah favorit gara-gara jaga gengsi orang tuanya. Hal ini jangan sampai terjadi. Atau mungkin kita terlalu yakin bahwa masa depan anak kita terletak di sekolah favorit tersebut. Ini jangan sampai terjadi. Karena sejatinya, ya, keberhasilan anak kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berada kemudian, ya, kemudian berada di pundak atau tanggung jawab kita sebagai orang tua, baru kemudian lembaga. Ini urutannya seperti itu, ya. Kemudian lembaga. Maka jangan sekali-kali kita kemudian terus yakin, hakul yakin bahwa kalau anak saya sekolah di sini pasti akan sukses. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita hanya bisa berharap, ya. Maka kita pun juga bisa mengatakan, seandainya saya bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak, saya bersungguh-sungguh meluangkan waktu untuk membersamai mereka, maka insya Allah mereka akan sukses. Harapan ini pun juga boleh kita, namun kesuksesan itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita kembalikan kepada tuntunan agama Islam ini dalam mendidik, ya, prosesnya yang kita perhatikan. Jangan apa namanya kita selalu berorientasi kepada hasil, karena sejatinya bagus tidaknya pendidikan, berhasil tidaknya pendidikan itu pada proses, bukan pada semua orang tua pasti bisa mendidik anak-anak. Guru yang paling favorit bagi anak-anak kita adalah kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya katakan ini ada yang salah. Ya, itu semata-mata karena kurangnya ilmu yang saya miliki, dan kritik dan saran dari para pendengar sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan dari materi yang disampaikan di Radio Mutiara Barokatuh.